Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, kebaikan dan petunjuk yang selalu diberikannya kepada kita. Dalam urusan-urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita, sungguh sebaik-baik hamba adalah yang memahami bahwa dirinya butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada petunjuk Allah dengan kebutuhan yang sangat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah makhluk yang butuh, sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi semua manusia dalam semua keadaannya, dia butuh kepada petunjuk Allah supaya kekurangan dirinya, kelemahan dirinya tidak menjadi sebab yang mencelakakan dirinya. Manusia sebanyak apapun harta yang dimilikinya, setinggi apapun kedudukannya, dia tetap manusia yang lemah, fakir, butuh kepada Allah. Makanya salah satu di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sewaktu hati kita dibuka untuk mau belajar, nikmat besar itu adalah dengan kita belajar petunjuk Allah, kita akan dimudahkan untuk menghadapi keadaan diri kita supaya kita menghadapinya dengan bimbingan Allah, supaya kita menghadapinya dengan petunjuk Allah. Karena kita ketahui selalu mengamalkan petunjuk Allah ini yang menjadi jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar atau solusi dari semua permasalahannya. Sekarang, apa sih permasalahan kita dalam kehidupan di dunia sehingga kita harus selalu bergantung kepada petunjuk dan rahmat Allah. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sudah merupakan masalah. Apa masalahnya kita hidup di dunia? Kira-kira masalahnya apa? Masa orang hidup di dunia dikatakan masalah? Masalahnya apa? Kira-kira masalahnya apa, ibu-ibu? Hah? Masalahnya banyak. Saking banyaknya sulit untuk disebutkan, meskipun cuma satu. Iya. Banyak masalah itu juga adalah masalah juga. Tayyib, sekarang masalah inti kita hidup di dunia ini apa? Hah? Hidup bahagia. Terus? Kalau hidup bahagia di dunia, emangnya mau di dunia terus? Masalahnya kita akan mati dan akan kembali kepada Allah. Apalagi masalahnya? Masalahnya dunia ini bukan tempat menetap kita. Iya kan? Masalahnya kita diturunkan di dunia untuk menjalani cobaan. Kita punya kampung halaman yang mesti kita akan pergi ke situ, yaitu akhirat. Orang yang beriman, kampung halamannya surga. Kenapa kampung halaman kita surga? Apa buktinya bahwa kampung halaman kita surga, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian? Apa buktinya? Buktinya apa? Hah? Nabi Adam dan Hawa, orang tua kita, asalnya di surga. Mereka diturunkan ke muka bumi karena dihukum berbuat kesalahan, iya kan? Karena berbuat kesalahan. Makanya ayat-ayat Al-Quran menjelaskan keadaan ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak boleh mendekati buah yang terlarang, yang kemudian oleh iblis dinamakan sebagai syajaratul khuldi, pohon khuldi, buah khuldi, ternyata kedua orang tua kita melanggar. Akhirnya mereka diusir dari surga untuk ditempatkan di dunia tempat ujian dan hukuman. Kedua orang tua kita sudah selamat karena mereka telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Maka Nabi Adam pun telah menerima kalimat-kalimat dari Allah, kalimat-kalimat untuk kemudian dia ucapkan memohon ampun kepada Allah, maka Allah memberikan tobat kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima tobat dan maha penyayang. Untuk kedua orang tua kita masalahnya sudah selesai. Sekarang kita anak cucunya. Kita punya masalah besar. Apakah bisa kembali ke kampung halaman atau tidak? Itu masalah atau bukan kira-kira? Masalah besar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, ketika khalifah yang mulia, siapa khalifah yang terkenal setelah Khulafaur Rasyidin dari kalangan tabi'in? Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang tabi'in. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika beliau pertama kali menjabat sebagai khalifah, dan beliau adalah termasuk sebaik-baik khalifah dalam Islam, panutan dalam keadilan, sebagai seorang sahabat dekat, sesama orang yang berilmu, sesama ahlu sunnah, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah nasihat tertulis kepada saudaranya ini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nasihat untuk mengingatkan tentang hakikat dunia dan permasalahan di dalamnya. Nasihat ini kemudian disebutkan dalam kitab Az-Zuhud, ya, dinukil juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan. Nasihatnya seperti ini. Setelah memuji Allah bersalawat, amma ba'du, adapun selanjutnya. Fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin. Ketahuilah, hanyalah dunia ini hakikatnya adalah daru dha'nin, negeri perantauan, tempat tinggal sementara. Walaysat bidari iqamah, bukan tempat menetap seterusnya. Wa innama ukhrija ilaiha Adam ukubatan, dan hanyalah Nabi Adam diturunkan ke dunia untuk menerima hukuman atas pelanggarannya. Jadi ini mukaddimah penting bagi seorang muslim untuk menyikapi kehidupan di dunia. Pengantar penting untuk kita tahu apa masalah terbesar kita di dunia. Dunia adalah tempat ujian, tempat menerima hukuman. Artinya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, bukan tempatnya di dunia itu untuk bersenang-senang. Kesenangan yang melalaikan. Seandainya dunia dijadikan tempat bersenang-senang, tidak ada keistimewaannya akhirat, iya kan? Coba kita baca, para ulama sewaktu menjelaskan salah satu di antara hikmah cobaan adalah kenapa di dunia itu orang semakin beriman, semakin kuat cobaannya. Asyaddun nasi bala'an al-amthalu thummal amthal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi dan para rasul, karena paling sempurna iman mereka. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka dan orang-orang yang di bawah mereka. Ya. Yang paling sempurna imannya, paling kuat cobaannya. Kenapa? Kata para ulama, ini justru menunjukkan kebaikan Allah, rahmatnya Allah, supaya manusia tidak lupa dengan balasan yang sempurna di akhirat, agar mereka tidak panjang angan-angan dengan dunia, agar mereka tidak lupa diri di dunia bahwa ini adalah daru dha'nin wa laysat bidarit iqamah, tempat persinggahan sementara, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, masalah terbesar kita di dunia adalah kalau kita lupa hakikat diciptakannya dunia, hakikat keberadaan kita di dunia. Orang kaya atau miskin punya masalah yang sama. Orang kaya bisa terfitnah harta sehingga dia panjang angan-angannya dengan dunia. Orang miskin pun sama. Dengan kemiskinannya kemudian dia mengangan-angankan dunia. Setiap hari yang dipikirkan, kenapa saya tidak punya ini, kenapa saya tidak punya itu. Masalahnya sama. Nah, oleh karena itu, prinsip dasar penting yang harus diingat oleh setiap orang yang beriman, kalau dia ingin sukses hidup di dunia, dalam arti yang sebenarnya, adalah dia menempatkan kehidupan di dunia sesuai dengan tujuan apa Allah menjadikan hakikat kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, mengajarkan sikap hidup orang muslim di dunia. Dalam hadis yang terkenal riwayatnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya Ibnu Umar sambil beliau bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, seorang perantau yang tinggal sementara, atau orang yang terus melakukan perjalanan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kemudian mengomentari hadis ini dengan penafsiran yang beliau sebutkan sendiri. Setelah itu beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya sore. Artinya segera berbuat baik. Belum tentu kamu mencapai waktu sore. Demikian pula kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunda-tunda, tunggu sampai pagi. Belum tentu kamu mencapai waktu pagi. Gunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah masa-masa hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Jemaah sekalian, kita tahu prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah inti kebaikan dalam kehidupan di dunia. Ini yang akan menjadikan kita tidak lupa dengan perhiasan dunia, tidak lupa akhirat kita. Namanya orang perantau, mungkin banyak kita yang pernah merasakannya. Ya. Seenak apapun hidupnya di negeri perantauan, pasti dia akan selalu ingat kampung halamannya. Sebanyak apapun yang dia dapatkan, mesti dia akan hidup seadanya di negeri perantauan, uangnya dikirim ke kampung halaman. Itu semua orang-orang perantau, dia rela kontrakannya kecil, hidupnya pas-pasan, pikiran dia, ah tidak ada juga yang kenal sama saya di sini. Tapi di kampung halamannya dia bangun istana. Karena pikiran dia, saya nanti akan pulang, saya rintis usaha di rumah, saya perbesar rumah saya, nanti keluarga saya akan tinggal di situ, dan seterusnya. Inilah prinsip hidupnya orang yang beriman di dunia. Alangkah indahnya kalau ini kita selalu tanamkan dalam hati kita. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, sewaktu kita membahas tema kita hari ini, kaya tapi zuhud. Banyak orang-orang yang agak ya kurang menerima kalau kita katakan hiduplah zuhud di dunia. Karena dalam pikiran dia, wah, hidup zuhud berarti pakaian saya harus compang-camping, harus bau. Ya. Bau-baunya bukan bau-bau biasa, bau naga atau bau dinosaurus. Ini bau yang belum pernah tercium sebelumnya. Identik dengan hal seperti itu. Sampai sebagian dari orang yang punya kelebihan harta, kita suruh zuhud, ah saya mau yang lain saja. Loh, bagaimana zuhud keutamaannya besar di dunia? Sebab kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apakah ada perkara agama, keutamaan dalam agama yang dikhususkan untuk kalangan tertentu sehingga orang lain tidak bisa mencapainya? Ada kira-kira? Al-Quran diturunkan hanya untuk orang kaya, tidak untuk orang miskin. Atau sebaliknya, Al-Quran itu hanya untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya. Kira-kira ada pemahaman seperti itu? Ada enggak? Tidak ada. Semua kemuliaan dalam Islam, siapapun berhak untuk meraihnya, asal dia memahami dan mengamalkannya dengan benar. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fi dunya yuhibbukallah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu dalam menyikapi harta yang ada di tangan manusia, maka manusia pun mencintaimu. Puncak kebahagiaan adalah meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dan kemuliaan ini jangan kita katakan, ah, biarlah orang lain, saya ambil yang lain saja. Tidak boleh seperti itu. Bisa jadi kebaikan kita justru dari kemuliaan ini. Kalau kita pahami dengan benar. Makanya saya katakan dari awal tadi, berpegang teguh dengan petunjuk Allah untuk menyelesaikan keadaan kita, ini yang akan menjadi sebab semua keadaan kita akan dekat dengan bimbingan Allah. Orang bisa celaka dengan satu keadaan karena dia tidak belajar bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut dengan bimbingan Allah. Hamba yang kedua, karena dia belajar, kemudian keadaannya disikapi dengan petunjuk Allah, justru keadaan ini yang menjadi sebab keselamatan bagi dirinya. Subhanallah, orang yang berpegang dengan petunjuk Allah selalu belajar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dia tidak pernah merugi. Tidak akan rugi. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Sekarang saya kasih contoh. Keadaan manusia yang asalnya buruk tapi bisa menjadi sebab kebaikan bagi seorang hamba. Orang yang melakukan perbuatan dosa, baik atau buruk? Buruk kan? Semua harus sepakat, buruk. Karena perbuatan maksiat dibenci oleh Allah. Orang yang beriman mesti membenci perbuatan maksiat. Ciri-cirinya iman yang benar adalah orang yang ketika melakukan kebaikan dia gembira, ketika berbuat maksiat dia sakit atau sedih. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika berbuat baik dan merasa sakit atau sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman. Baik, sekarang ada pertanyaan. Maksiat itu buruk. Berbuat dosa dan salah itu kejelekan. Pertanyaan berikutnya, apakah manusia bisa luput dari kesalahan dan dosa? Bisa enggak? Tidak. Loh, berarti manusia tidak bisa mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Karena lalai, mesti dia lalai. Berbuat salah, mesti dia berbuat salah. Tidak mungkin benar terus. Tidak mungkin dalam ketaatan terus. Jawabannya, apa jalan keluar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada orang yang berbuat salah atau dosa supaya tidak menjadikan hubungannya dengan Allah rusak? Apa? Yaitu bertobat. Inilah solusi untuk menyelesaikan masalah kita yang tidak mungkin luput dari kesalahan. dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih, disahihkan oleh Syalal Bani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia, anak Adam, khata', banyak berbuat salah. Bukan cuma sekali, dua kali. Sering berbuat dosa dan salah. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa dan salah adalah yang banyak bertobat. Yang banyak bertobat. Antum ketahui, orang yang telah bertobat dari dosa itu bisa jadi keadaannya setelah dia bertobat lebih baik daripada sebelum dia melakukan perbuatan dosa dan belum bertobat. Bisa seperti itu. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Karena tobat sungguh-sungguh. Kalau di kalangan manusia, ya, kita berbuat salah sama orang, sampai pun sama teman dekat kita yang paling dekat. Kalau kita minta maaf, paling-paling setelah dimaafkan, maksimal, kalaupun masih bisa dekat, tidak akan dekat seperti semula. Kenapa? Karena kasih sayang manusia terbatas. Sedangkan Allah tidak, Dia maha sempurna kasih sayangnya. Orang yang bertobat padahal dia pernah berbuat salah, Allah mencintainya kalau dia sungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Dia mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah yang maha indah, yang berhubungan dengan tobat, pengampunan dosa. Misalnya nama Allah apa? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini juga termasuk. Tapi ada yang lebih khusus, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa lagi yang lebih khusus? At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Maha penerima taubat. Apa lagi? Nama Allah yang selalu kita baca, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kita baca kalau kita memperkirakan malam Lailatul Qadar. Al-Afu atau Afuun. Apa artinya Al-Afu? Yang maha pemaaf. Allah mencintai hamba-hamba yang mengamalkan kandungan dari nama-namanya yang maha indah. Sehingga orang yang berbuat dosa, dia mengetahui Rabbnya maha pengampun, dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya dan Allah kemudian mencintainya. Itulah sebabnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang maha indah, yaitu Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Menariknya, nama Allah ini disebutkan dalam Al-Quran di dua ayat, digandengkan dengan pengampunan dan kasih sayang Allah. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat Al-Quran, wahuwal ghafurul wadud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Kata para ulama, digandengkannya dua nama ini menunjukkan setelah Allah mengampuni hamba yang bertobat ini, dengan sungguh-sungguh dia bertobat, Allah bukan cuma menerima dan menghapuskan dosa-dosanya, bahkan Allah menganugerahkan kecintaannya kepadanya. Jadi kalau kita merenungkan tentang nikmat dan rahmat Allah demikian besar yang diturunkan kepada kita, sampai pun kita berbuat salah, tidak menjadi tertutup kesempatan kita untuk menjadi kekasih Allah. Karena rahmat dan kasih sayangnya maha luas dan maha sempurna. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tentang dirinya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Makanya jika ada seorang hamba yang berputus asa dari rahmat Allah, kita katakan orang ini bodoh dan sangat rugi. Kalau dia berputus asa dari manusia wajar, karena manusia terbatas sifat-sifat kebaikannya. Tapi untuk Allah yang maha luas kebaikannya, yang menyatakan tentang dirinya, rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku, bagaimana mungkin orang berputus asa dari rahmatnya? Makanya bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, ini kita selalu ingat, rahmat Allah itu dibuka seluas-luasnya bagi orang yang menginginkan kebaikan. Kalau kita bersabar terus berdoa kepada Allah, bersabar terus mengikuti jalan kebaikan dalam petunjuknya, maka Allah akan limpahkan kebaikan itu pada diri kita. Asal kita mau selalu mengikuti petunjuknya. Jadi inilah contoh keadaan manusia yang kelihatannya buruk saja, ternyata bisa dimanfaatkan untuk meraih kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kembali dengan keadaan yang berhubungan dengan tema kita, kaya dan miskin. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang ingin menjadi orang miskin? Ada? Siapa yang ingin jadi orang miskin? Tidak ada atau tidak mau semua? Hah? Sebaliknya, siapa yang ingin menjadi orang kaya? Semua setuju. Semua setuju. Kenyataannya, apakah semua orang diberikan kekayaan? Tidak. Berarti setiap kita harus bersiap-siap untuk menghadapi keadaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan persiapannya semua ingin menjadi orang kaya, sehingga waktu tidak kaya, pikirannya selalu sibuk mengangan-angankan kekayaan. Padahal yang diangan-angankan juga bukan sumber kebaikan yang hakiki. Ini permasalahan manusia. Jadi semua ya, manusia itu menjadikan ukuran kesenangan dan kebahagiaan dengan materi. Inilah fitnahnya harta. Ingat, harta itu fitnah. Rasulullah SAW bahkan mengkhususkan fitnah untuk umat ini, fitnah harta. Itu hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu punya fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Orang yang mencintai harta berarti mencintai fitnah, begitu kan? Kenapa semua mau? Hah? Padahal itu fitnah. Karena pikirannya dengan harta dia bisa senang. Ada lagi yang keinginannya lebih diislamikan, dalam tanda kutip. Ustaz, kan ada saya melihat orang kaya di sana, dia punya harta, dia bisa menyumbang di mana-mana. Dia bisa bikin masjid, membiayai orang haji dan umroh. Kita katakan betul. Tapi orang kaya yang tidak begitu, ada apa tidak? Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kenapa justru yang dijadikan dalam pikiran kita yang baik, sementara yang buruk lebih banyak tidak muncul dalam pikiran kita? Jadi harta itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu. Tapi pertanyaan berikutnya, tidak punya harta atau kemiskinan, fitnah atau bukan? Juga termasuk fitnah. Bukan fitnah ya, tapi pakai F, fitnah. Apa bedanya? Iya, pakai F. Jadi fitnah. Jadi kedua-duanya ternyata fitnah. Tayyib, kalau kedua-duanya ternyata fitnah, apakah boleh kita mengangan-angankan sesuatu yang berpotensi fitnah bagi kita? Jangan, tidak boleh. Jadi dengan hadis tadi, di sini saya ingin mengajak kita berpikir, harusnya kita itu punya angan-angan yang dijauhkan dari sebab-sebab fitnah. Tidak boleh kita memilih keadaan yang berpotensi menjadi fitnah bagi kita. Makanya di sini perlu kita jelaskan, ya, bahwa hukum asalnya kaya atau miskin itu tidak dipuji. Jamaah sekalian ingat, kaya atau miskin itu tidak dipuji pada zatnya dan juga tidak dicela. Karena itu adalah pemberian Allah yang berhubungan dengan urusan dunia. Dia bisa menjadi fitnah. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka dia menjadi baik. Kalau melalaikan, maka dia menjadi buruk. Contoh sederhananya sama dengan permasalahan seseorang yang diberi fisik indah, tampan atau cantik. Satu orang, orang yang kedua diberikan fisik yang ya seadanya, pas-pasan. Jangan ditawar kalau sudah pas-pasan, kasihan, ya. Kalau kita ditanya, lebih utama mana, orang yang cakep atau orang yang tidak cakep? Apa jawabannya? Hah? Lebih utama orang yang cakep. Lebih utama karena dia diutamakan. Dalam urusan agama, dalam kedudukan di sisi Allah, lebih utama mana ya, orang yang cakep atau yang tidak cakep? Lebih utama yang biasa-biasa saja. Tapi ada orang, Allah lahirkan dia dalam keadaan begitu. Mau tidak mau, masa dia harus operasi plastik untuk merubah wajahnya supaya tidak cakep? Kan tidak bisa. Atau orang yang diberikan fisik yang seadanya, kemudian dia harus operasi plastik untuk menjadikan fisiknya meningkat. Kita katakan ini bukan jalan keluar, bahkan ini disebutkan larangannya. Ya, termasuk tipu daya syaitan. Wala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Itu haram hukumnya. Tapi kita katakan hukum asalnya orang yang diberikan kelebihan pada fisiknya tidak lebih mulia dibandingkan orang yang diberikan fisik yang seadanya. Juga orang yang seadanya tidak lebih mulia daripada orang yang fisiknya punya kelebihan. Jadi sekarang pertanyaannya, kelebihannya kembali kemana? Keutamaannya kembali pada apa? Kembali kepada dalam mensikapinya. Orang yang diberikan kelebihan, kalau dia bisa menjaga diri, mensyukuri nikmat Allah, tidak menggunakannya untuk keburukan, maka dia menjadi orang yang paling utama. Sementara yang diberikan kekurangan, bagaimana dia mensikapinya? Dia tetap bersabar, bersangka baik kepada Allah, menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang menjadi sebab dia selalu bersangka baik kepada Allah, maka dia menjadi orang yang paling utama. Makanya balasan untuk manusia di surga, semua dijadikan fisiknya indah, semua dijadikan kehidupannya senang. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwamu, oleh keinginan dirimu. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga kamu akan dapatkan semua yang kamu minta. Nah sekarang keadaan kita di dunia diberikan seperti ini. Cuma ada satu dari dua kemungkinan. Kalau tidak diberikan kekayaan, diberikan kekurangan. Diberikan kelebihan fisik atau diberikan kurang. Berarti dua hal ini tidak dipuji dan dicela secara zatnya. Kita harus belajar petunjuk Allah, memohon petunjuknya untuk bisa menghadapi dua keadaan ini ketika kita mendapatkannya. Itu cara untuk selamat. Makanya sehubungan dengan tema kita, orang kaya ingin zuhud, kita katakan bisa. Bahkan mungkin kalau dia berhasil dalam ujian ini, keutamaannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak punya kekayaan. Kenapa? Sabar yang dibutuhkan dalam menghadapi fitnah harta lebih tinggi bagi dirinya. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama ahlu sunnah, mereka tidak mengatakan orang kaya itu tercela atau orang kaya itu lebih utama, tidak. Ada perbedaan pendapat. Jadi saya punya tulisan yang berjudul Orang Kaya dan Sukses Dunia Akhirat, Mungkinkah? Jadi saya banyak menulis tema tentang masalah ini karena banyak dibutuhkan. Ya. Di situ ada saya nukilkan perselisihan pendapat. Mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang jelas, sabar dan syukur adalah sifatnya penghuni surga. Sampai banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang kuat kesabarannya dan kuat bersyukurnya. Dibahas panjang lebar. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membahasnya panjang lebar. Ibnu Qayyim muridnya juga. Imam Ibnu Mufli Al-Maqdisi juga membahasnya panjang lebar. Dibawakan dalil masing-masing dari keduanya. Ternyata kesimpulannya apa? Sama kuat. Draw. Sama kuat. Ada orang yang mengatakan orang miskin lebih utama karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yadkhulul fuqara'u min ummatil jannata qabla al-aghnia bi 500 sana. Umatku yang miskin akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya selama 500 tahun. Dijawab oleh para ulama, mereka masuk surga duluan karena orang kaya ini punya banyak hisab. Tapi kalau dia berhasil menyelesaikan hisabnya, bisa jadi dia menempati tempat yang lebih tinggi setelah itu. Masalah lebih dahulu bukan berarti lebih utama. Ada lagi orang-orang yang menguatkan orang kaya, bawakan dalil. Akhirnya disimpulkan oleh tiga ulama besar ini, dalilnya sama kuat. Tidak ada yang lebih utama secara asal dari sifat kaya atau miskinnya, tapi yang lebih utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Ini pendapat yang kuat karena sesuai dengan makna firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, orang kaya yang bersyukur dibandingkan orang miskin yang bersabar. Lihat, ini besar sabarnya atau ini lebih besar syukurnya? Orang kaya yang dia syukurnya lebih besar, tentu lebih mulia daripada orang miskin yang sabarnya lebih sedikit. Kalau ada orang miskin yang sabarnya lebih besar, maka dia lebih mulia daripada orang kaya yang syukurnya lebih sedikit. Itu ukuran kemuliaannya. Makanya, tidak tercela orang itu menjadi kaya, asal dia bisa selalu memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah harta, dan selalu dekatkan dirinya dengan petunjuk Allah agar tidak tergoda fitnah. Jadi tidak boleh juga orang pede, saya kan punya iman, saya bisa menghadapi harta saya. Subhanallah, ketika orang lain banyak yang celaka, Anda mengatakan saya bisa menghadapi. Ingat, kecelakaan terjadi karena orang itu terlalu pede. Rasulullah mengatakan itu fitnah. Dia mengatakan saya bisa menghadapi. Ini kan terlalu GR namanya. Tapi kalau kita merendahkan diri, saya takut fitnahnya harta, makanya saya berlindung kepada Allah. Makanya saya belajar agama saya agar saya dibimbing. Ingat, penyebab dicabutnya hidayah yang terbesar adalah berlebihan dalam bersandar kepada diri. Ini inti daripada sebab dicabutnya taufik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di salah satu doa yang kita baca di pagi dan sore hari. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, dan janganlah engkau menjadikan aku terlalu bersandar kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Sekejap mata sudah binasa, apalagi kalau lama. Ibnu Qayyim menjelaskan, inilah inti dari sebab tercabutnya hidayah. Ada orang yang ketika kita mengatakan berlindunglah kepada Allah, kenapa saya berlindung? Iman saya kuat. Hati-hati dari fitnah harta. Ah, itu bagi orang, bagi saya tidak fitnah. Subhanallah. Orang yang seperti ini akan celaka nantinya. Tipu daya syaitan menjadikan dia magrur, tertipu. Orang yang tertipu atau terlalu bersandar kepada dirinya, mesti dia tidak akan hati-hati. Iya kan? Mesti dia akan kurang memohon perlindungan kepada Allah, karena dia menganggap dirinya kuat. Ketika itulah syaitan akan memperdaya dan menjerumuskan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sifat kaya itu fitnahnya lalai. Fitnahnya bisa mendatangkan kesombongan. Dua sifat ini sudah cukup menunjukkan keburukan besar jika ada pada diri seorang hamba. Allah berlepas diri dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bahkan diancam dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah, ya, sawi atau debu. Ini permasalahannya. Jadi orang yang diberikan kelebihan rezeki, kita katakan padanya, bukan berarti Anda harus buang harta, tidak. Anda bisa menjadi zuhud, bisa, dengan izin Allah. Caranya apa? Berdoa kepada Allah. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Dan berdoa adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna du'a'a huwa miftahu kulli khairin." Berdoa itu adalah kunci untuk membuka segala pintu kebaikan. Masya Allah, berdoa itu mudah. Setiap waktu kita bisa lakukan. Semua kebaikan kita bisa usahakan dengan izin Allah melalui doa. Tapi sayangnya kita jarang dan kurang berdoa. Sudah jarang dan kurang berdoa, kualitas doanya juga tidak ditingkatkan. Bagaimana akan dapat kebaikan? Setelah berdoa, ikuti petunjuk Allah. Kita lihat pengertian zuhud yang diterangkan oleh para ulama salaf, sehingga zuhud itu bisa dilakukan oleh orang miskin juga, bahkan orang kaya. Di antaranya yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fi dunya, apakah pengertian zuhud di dunia yang sejati, yang hakiki? Beliau menjawab, qasrul amal, tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, maka dia berpikir, dia khawatir tidak mencapai waktu sore lagi, sehingga dia segera bertobat, segera mempergunakan hartanya di jalan yang baik, segera merubah dirinya untuk kembali kepada Allah. Dengan pengertian zuhud seperti ini, orang kaya pun bisa melakukannya selama angan-angannya tidak panjang dalam urusan hartanya. Artinya harta dimiliki oleh tangannya tapi tidak menguasai hatinya. Ada lagi ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ulama salaf ini mengatakan, laisatiz zahadatu fid dunya, laisatiz zahadatu fid dunya bitahlilil haram, bitahrimil halal, wala bitadyi'il mal, wa innamaz zahadatu fid dunya an takuna biyadillahi ma biyadillahi awfaqa indaka mimma fi yadik. bukanlah zuhud dalam kehidupan di dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Jadi tidak dikatakan zuhud berarti tidak boleh makan daging, tidak boleh makanan-makanan mewah, tidak boleh pakai pakaian yang indah, pakaian yang berharga, tidak boleh pakai kendaraan yang bagus. Tidak. Juga bukanlah yang namanya zuhud di dunia dengan membuang-buang harta. Tapi yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia adalah dengan kamu menjadikan balasan yang ada di tangan Allah, di sisi Allah, lebih kamu perhitungkan, lebih kamu yakini kemuliaannya daripada apa yang ada di tanganmu, di tangan manusia. Amin. Itulah pengertian zuhud yang hakiki. Jadi dengan pengertian ini, setiap orang bisa meraihnya. Kalau dia selalu melatih dirinya untuk tidak panjang angan-angan dalam urusan harta, dia selalu berjuang menundukkan hawa nafsunya ketika menggunakan harta. Di antara cara yang diterangkan dalam Al-Quran untuk memudahkan kita tidak panjang angan-angan dalam urusan harta adalah bersikap pertengahan, sederhana dalam menggunakan harta. Kebutuhan apapun kita harus tekan, tidak boleh terlalu berlebihan sampai boros ketika membelinya, juga tidak boleh terlalu pelit. Benar, Pak? Untuk azan. Ya. Jadi ini adalah cara untuk kita menekan angan-angan kita agar tidak panjang berlebihan ketika menyikapi harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan sifat hamba-hambanya yang saleh, ya, hamba-hamba yang beriman dengan sempurna, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak boros berlebihan, tapi juga tidak terlalu pelit, tapi mereka mengambil jalan tengah dari kedua hal tersebut. Ini diantara contoh pelatihan, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita agar pandai menggunakan harta, fitnahnya tidak sampai merusak hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.